biarlah ratapan hati menanti belas kasih daripadamu. Mengapa malu, jangan membisu. Mengapa bermuram durjang, kasih hatiku, apakah salahku? Jangan kau pilu, dengarlah ratapan hati menanti belas kasih daripadamu. Jangan cemburu nyata, jangan curiga hati bila tak ada bukti. Mengapa keluh, jangan kau pilu. Dengarlah ratapan hati menanti belas kasih daripadamu.